hatiku, bersihkan jiwaku, menyirami di dalam kalbu. Berikan jalanku dalam hidupku, memohon ampunanmu seiring waktu. Berikan jalanku dan maafkanlah dari dosaku selama ini. Air mataku teteskan wajahku di saat berdoa padamu. Bersihkan hatiku, bersihkan jiwaku, hingga sang waktumu tiba, ya Allah. Ya Allah.